Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendidik, para orang tua, asatid wa asatidah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis di majelis yang membahas tentang pendidikan karakter nabawiyah ini. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis kita ini memberikan manfaat bagi anak-anak kita, bagi kita, baik di kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema pendidikan anak usia 0-7 tahun atau masa tufulah, yang dalam hal ini adalah sesi yang kedua tentang materi egosentris. Sebelum kita membahas tentang apa itu egosentris, terlebih dahulu kita sejenak membahas tentang makna egosentris. Sering sekali kita mendengar istilah-istilah yang terkait dengan egosentris ini. Ada orang yang mengatakan egois, kemudian ada yang mengatakan egoisme, ada yang mengatakan egosentris, dan masih ada beberapa kata-kata lain tentang egois ini, tentang kata-kata yang berasal dari kata ego ini. Kalau kita ambil maknanya, kata ego itu artinya adalah aku. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah ana. Maka egois dan egosentris tentu saja tidak lepas dari kata aku atau ana dalam bahasa Arab. Terus kemudian apa makna egois itu? Kalau kita ketahui bahwa makna ego itu adalah, maknanya adalah ana atau aku, maka egoisme itu adalah terkait dengan keyakinan atau terkait dengan keakuan, hal-hal yang terkait dengan keakuan. Maka hal ini kalau kita artikan dalam bahasa Arab adalah ananiyah. Jadi egoisme atau egois itu sebenarnya maknanya adalah ananiyah. Ananiyah itu berasal dari kata ana. Dia adalah berupa isim, yaitu isim masdar sinai. Ananiyah dari kata ana, yang maknanya adalah hal-hal yang terkait dengan keakuan. Kalau kita lihat contoh masdar sinai yang lain, sebagai contoh misal insan, maka kalau itu masdar sinainya berbunyi insaniyah. Kalau insan artinya adalah tentang manusia, maka insaniyah adalah tentang kemanusiaan. Demikian juga ini, kalau ana itu maknanya adalah aku, maka ananiyah di sini adalah tentang keakuan. Jadi baik egois, egosentris, egoisme itu sebenarnya terkait dengan makna keakuan. Makna keakuan. Nah, sekarang apa bedanya egois dan egosentris? Perlu kita ketahui yang kita bahas pada kali ini yaitu tentang egois, egosentris, bahwa egosentris itu sifat keakuan yang mana seolah-olah bahwa orang yang memiliki sifat egosentris itu merasa dirinya itu sebagai pusat perhatian, dirinya merasa penting daripada yang lain. Demikian juga sifat egois. Hanya saja egosentris itu adalah sifat seseorang yang apabila orang itu memiliki sifat egosentris itu, dia merasa dirinya penting, namun dia belum memahami pikiran dan perasaan orang lain. Dan tentu saja hal ini dimiliki oleh anak-anak, terutama dalam usia tufulah 0-7 tahun ini. Jadi egosentris itu sebenarnya sifat keakuan yang merasa dirinya itu menjadi pusat perhatian dari semuanya, termasuk pusat dari perhatian dari dunia ini. Itu dimiliki oleh anak yang belum tahu tentang perasaan dan pikiran orang lain. Pikiran orang lain. Namun apabila anak tersebut sudah masuk ke fase tamjiz, yaitu fase di mana pikiran sudah mulai berkembang, otak kirinya kemudian sudah mulai bernalar, maka ini bukan bernama egosentris lagi. Apabila sifat keakuan itu dimiliki orang yang sudah tahu pikiran dan perasaan orang lain, maka itu namanya egois. Jadi sejatinya secara asal antara egosentris dan egois itu maknanya sama, yaitu tentang keakuan. Hanya egosentris dimiliki oleh orang yang belum memahami pikiran dan perasaan orang, yaitu anak kecil ya, terutama masa tufulah. Sedangkan apabila sifat seperti sifat egosentris dimiliki oleh anak yang sudah tamyiz, yaitu sudah bernalar, apalagi dia sudah murahakoh, sudah 10 tahun lebih atau sudah balik, maka sifat tersebut adalah menjadi sifat egois. Jadi ini perlu kita pahami batasan-batasan antara egois dan egosentris. Bedanya adalah pada usia atau penalaran orang yang memiliki sifat ego tadi. Ini tentang makna egosentris dan egois. Nah sekarang, apakah sifat ini baik? Sifat ini itu baik apabila dimiliki oleh anak yang belum memahami pikiran dan perasaan orang lain, yaitu masa tufulah. Karena kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bermuamalah dengan anak-anak, sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita bahas, bahwa Nabi menuntaskan sifat keakuan anak ini, bahwa dirinya lah yang paling penting, merasa jadi pusat perhatian. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka kalau kita perhatikan, ya, apabila egosentris ini dimiliki oleh anak yang belum tamyiz, yaitu masa-masa tufulah, maka ini ada nilai positifnya. Namun kalau sudah dimiliki anak yang sudah tamyiz, yang sudah besar, maka menjadi egois itu adalah sesuatu yang tidak baik. Namun egosentris yang dimiliki oleh anak kecil memiliki sifat atau kegunaan yang positif. Kemudian kita bahas tentang egosentris anak kecil sebagai contoh untuk memperjelas makna ini, bahwa anak kecil dalam hal ini usia tufulah itu memang kondisinya adalah memiliki egosentris. Dia pikirannya tidak panjang ke depan maupun ke belakang. Yang dia pikir adalah apa yang ada di hadapannya, yang dia pikir adalah apa yang pada hari ini saja. Sebagai contoh sifat egosentris anak, ada seorang kakak misalnya, hati-hati ada dua anak dalam sebuah keluarga itu. Seorang kakak suatu hari itu dibelikan baju warna merah sebagai contoh. Kemudian si adik itu dibelikan baju warna yang lain. Biasanya si adik ini protes. Adik yang kecil ini memiliki sifat egosentris karena adanya perbedaan, seolah-olah bahwa dirinya kurang diperhatikan karena hanya beda warna. Terus contoh lagi, misal suatu ketika si adik dibelikan baju pada suatu hari dan kakak tidak dibelikan. Kemudian esok harinya, ya, karena adik kemarin sudah dibelikan, akhirnya pada hari berikutnya yang dibelikan hanya kakak karena kemarin kakak belum dibelikan. Ini pun anak akan protes, kenapa aku tidak dibelikan padahal sebelumnya, hari berikut sebelumnya itu sudah dibelikan. Ini namanya anak masih memiliki sifat egosentris, dan itu wajar pada anak-anak kecil. Yang dilihat anak-anak yang memiliki sifat egosentris ini, dia hanya berpikir yang ada di depannya, dan pada saat itu dia enggak akan berpikir bagaimana masa lalu dan bagaimana masa depan. maka dia belum bernalar. Dan sifat egosentris ini bagi anak ini memiliki kegunaan antara lain, yaitu melatih keberanian anak untuk mengungkapkan pendapatnya, melatih anak untuk mengeluarkan kemampuannya untuk memilih, melatih anak untuk mempertahankan pendapatnya. Ini untuk mengatakan bahwa dirinya tidak suka atau berani mengatakan bahwa dirinya suka. Ini antara lain egosentris pada diri anak dari segi nilai positifnya. Harapannya apabila egosentris ini anak tuntas pada masa tufulah, maka diharapkan kelak dia akan memiliki kepercayaan diri untuk memegang keyakinan yang sahih yang telah dipegangnya. Ini sifat egosentris. Contoh lagi sifat egosentris anak. Seorang anak, ya adik, diberi permen oleh ibunya 4, sama dengan kakaknya, jumlahnya sama. Hanya saja kakaknya diberi warna merah 3, kemudian warna birunya 1. Adiknya diberi warna birunya 3, warna merahnya 1 kebalik. Maka adik tadi akan melihat, akan protes bahwa warna merahku kok cuma 1. Ya, kakak kok warna merahnya 4, padahal dia sudah diberi warna biru 3. Dia tidak paham. Yang dia paham adalah bahwa aku ternyata ada sesuatu yang lebih sedikit dari kakak. Aku harusnya kan yang lebih penting. Ya kalau kakak ada merahnya 4, aku harus 4. Padahal si adik tadi sudah dikasih biru 3, padahal sama saja, hanya beda warna. Jadi itu sifat-sifat egosentris. Nah, sifat ini apabila tidak dituntaskan pada masanya, yaitu masa emas penuntasannya adalah masa tufulah 0-7 tahun, maka akan terbawa sampai besar. Akan terbawa sampai besar dan akan menjadi sifat egois, yaitu keakuan yang dimiliki oleh orang yang sebenarnya dia sudah mengetahui perasaan dan pikiran orang lain, tapi dia masih mementingkan dirinya sendiri, gak peduli pada orang lain. Itu sudah namanya egois. Ini jadi sifat ananiah, dan ini tidak baik dimiliki oleh orang yang sudah bernalar atau sudah tamzis. Nah, tentang egosentris ini, penuntasan egosentris pada diri anak, ada nilai positifnya tadi. Bagaimana cara kita menuntaskan egosentris anak? Apakah kemudian kita biarkan saja biar tuntas egosentrisnya anak? Jawabannya tidak. Dalam pendidikan tidak dibenarkan adanya pembiaran. Jadi kata pembiaran itu tidak dibenarkan. Yang ada dalam pendidikan, terutama masa-masa penuntasan egosentris ini, adalah pembersamaan. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam membersamai anak yang sedang menuntaskan egosentris ini biar egosentrisnya tuntas? Yaitu selama yang dilakukan oleh anak itu tidak membahayakan diri dan orang lain, kemudian yang dilakukan anak itu tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka dalam tanda kutip kita bersamai anak tersebut, kita dampingi anak tersebut, kita tidak melakukan pelarangan. Sebab dengan banyaknya pelarangan, dengan banyaknya tekanan pada anak usia ini, itu akan melukai hatinya dan akan menghambat penuntasan egosentrisnya. Akibatnya sifat mandirinya, keberanian untuk mengungkapkan pendapat, percaya dirinya, kemudian muncul rasa takut salah pada anak seperti ini apabila egosentris tidak tuntas, itu akan terbawa. Terbawa sampai dia besar. Kalau dia sampai besar mungkin tidak egois ya. Namun muncul rasa tidak percaya diri, takut untuk bertanya. Sebagai contoh, banyak sekali siswa-siswa sekarang ini, mereka tuh lebih pintar menjawab daripada bertanya. Kalau ditanya mereka menjawab, tapi kalau dipersilakan siapa yang akan bertanya, enggak ada yang tanya. Ini pertanda bahwa sifat egosentris mereka sebenarnya belum tuntas. Masih ada rasa takut bertanya, itu takut disalahkan, itu kurang percaya diri. Terus kemudian di situ tidak berani mengungkapkan pendapat, mudah terpengaruh orang lain. Ini akibat dari egosentris yang tidak tuntas ketika masa kecil. dan terbawa sampai dewasa menjadi seperti itu. Nah, kalau anaknya tipenya adalah tipe yang aktif, egosentris yang enggak tuntas ini, ketika dewasa menjadi orang benar-benar egois. Egois bukan hanya dimiliki oleh orang yang aktif bergerak saja, istilahnya commander. Egois juga bisa dimiliki orang yang pendiam. Orang yang pendiam tidak peduli dengan sekitarnya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, ini antara lain perlunya penuntasan egosentris. Terus kemudian ada lagi, kadangkala masa-masa penuntasan egosentris ini, ya terutama masa 0 sampai 7 tahun, itu ada sebagian orang tua yang mulai memaksakan anaknya, walaupun pemaksaannya niatnya baik, yaitu memaksa mereka untuk belajar tentang sesuatu. Entah itu mungkin belajar matematika kah, entah belajar membaca, menulis, atau bahkan belajar menghafal Al-Quran atau membaca menulis Al-Quran. Padahal masa-masa ini adalah masa penuntasan egosentris. Anak ini pada masa-masa ini masih kuat sekali egonya. Dia merasa menang sendiri bahwa aku adalah yang paling penting, kemudian dipaksa. Satu sisi dia fisiknya masih lemah karena masih kecil, dia takut sama orang tuanya, akhirnya nurut. Ya nurut. Nah, nurutnya anak ini itu belum tentu itu adalah suatu yang benar. Karena ada dua kemungkinan nurutnya anak ini. Yang pertama, nurut karena tekanan, atau memang nurut karena bawaan. Ya, kalau nurut karena bawaan ini, itu sebenarnya tidak masalah kalau memang bawaan dia itu pendiam, ya, suka menghargai pendapat orang lain, atau sifatnya adalah cenderung ke potensi melayani. Ya, suka melayani orang lain. Namun kalau ternyata mungkin dia anaknya itu adalah kinestetik, ya, atau aktif, kemudian dipaksa untuk menurut, maka itu akan melukai hatinya. Jadi intinya, kalau egosentris ini tidak tuntas ketika masa kecil, maka bisa jadi ketika dia mungkin sudah SMP mulai merasa malas untuk belajar, ya, atau mungkin merasa egois ingin menang sendiri, atau mungkin merasa bahwa dirinya kurang percaya diri, ya, takut menghadapi hidup. Dan kemudian kalau terbawa terus belum tuntas ketika masa SMP itu sampai remaja, dia makin berani lagi untuk beruntak. Yang masa kecilnya mungkin egosentrisnya dia kadangkala berkelahi, kemudian selalu dimarahi, padahal berkelahi anak kecil itu insya Allah tidak membahayakan. Dibanding ketika mereka sudah remaja, itu lebih berbahaya, jadilah tawuran dan bisa membunuh. Ini, maka mumpung masih kecil, kita dampingi mereka, ya, kita tuntaskan mereka. Lelah memang orang tua mendampingi mereka, tapi inilah masa emas mereka untuk menguatkan akidah mereka. Dan kalau ternyata di remaja itu enggak tuntas, terbawa sampai tua, sampai dewasa, maka akan menjadi seorang dewasa yang egois, merasa menang sendiri, mudah tersinggung, ya, marah ketika pendapatnya dibantah. Kemudian apabila pendapatnya disalahkan, dia enggak terima, sulit menerima masukan. Itu sebenarnya sifat-sifat egois. Sifat-sifat egois itu sebenarnya kalau dimiliki anak kecil usia 0 sampai 7 tahun atau tufula itu ada nilai positifnya. Tapi kalau dimiliki oleh orang yang sudah dewasa, maka itu adalah hal yang negatif atau tidak baik. Nah, maka bagi orang tua yang tidak bisa memaafkan masa lalu akibat mungkin tekanan-tekanan dalam pendidikan, tekanan di rumah tangga, karena mungkin masalah-masalah keluarga dan sebagainya, kadangkala memunculkan trauma atau luka psikis pada diri anak, yang akhirnya pada saat kecil itu egosentrisnya tidak tuntas dan terbawa sampai tua. Maka hendaknya orang tua itu melakukan tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus untuk menyucikan dirinya, memohon kepada Allah untuk mengenal apa sebenarnya penyakit-penyakit yang ada pada hatinya. Setelah mengetahui penyakit-penyakit yang ada pada hatinya, maka bertobatlah kepada Allah agar Allah memperbaikinya. Dan akhirnya diharapkan orang tua bisa memaafkan masa lalunya. Banyak sekali orang tua yang kadangkala masa lalunya yang kurang menyenangkan itu terbawa terus, akhirnya mempengaruhi perilaku ketika mereka mendidik anak-anak mereka. Kadangkala ada yang sifatnya adalah dengan keras, ya karena egonya enggak tuntas dengan kekerasan. Ada kalanya yang sifatnya terlalu baper, terbawa perasaan akibat masa-masa lalu yang tidak mengenakkan. Maka seharusnya sebelum kita mendidik anak-anak kita, kita lupakan hal-hal yang membuat hati kita sakit pada masa lalu, atau memaafkan masa lalu. Trauma-trauma yang ada pada diri kita, kita hilangkan dengan muhasabah, dengan melakukan tazkiyatun nufus, sehingga hati kita bisa menjadi bersih, bersih dan bersih lagi. Barulah kita akan bisa menikmati bagaimana mendidik anak dengan baik. Ini pentingnya tentang egosentris, ya, yang harus dituntaskan ketika mereka masa tufulah. Maka hendaklah pada masa-masa ini orang tua tidak tergesa-gesa, ya, untuk segera menjejalkan mereka dengan berbagai pengetahuan, apalagi dengan paksaan, ya, pada usia-usia ini. Ini akan berakibat tidak tuntasnya egosentris, dan itu ternyata akan mempengaruhi perilakunya ketika mereka dewasa, mereka besar, apabila egosentrisnya tersebut tidak tuntas. Demikian yang saya sampaikan, ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini terkait pembahasan kita, yaitu tentang egosentris, bagian dari bab pendidikan anak usia 0-7 tahun. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dan radio dakwah yang lain, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0895399030417, ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube kami, Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, langsung saja kami bacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini datangnya dari pekan yang lalu yang belum sempat kami bacakan. Datangnya dari seorang ibu. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Assalamualaikum. Alih-alih penuntasan ego, Ustaz, terkadang ada pembiaran. Anak berkata semakin kasar, kurang sopan, dan adab-adab yang lainnya berkurang, Ustaz, ataupun tidak sempurna, Ustaz. Terkadang menular dan tertular kepada teman-temannya yang lainnya, Ustaz. Bagaimanakah solusinya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali, ya, dari seorang ibu hamba Allah. Jadi, sebagaimana tadi disebutkan bahwa dalam pendidikan, terutama dalam penuntasan egosentris ini, tidak ada kata pembiaran. Jadi yang ada adalah pembersamaan. Walaupun seolah-olah kita tidak selalu bersama, tapi mungkin kita bisa mengawasi anak dari kejauhan. Tapi anak selalu terkontrol. Sebab ada istilah, ya, untuk penuntasan egosentris ini usia 0-7 tahun, yaitu 7 tahun 24 jam bersama ananda. Maka hendaklah pada penuntasan egosentris ini anak sering-sering bersama dengan orang tuanya. Ya, bersama orang tua mendampinginya, karena masa-masa ini adalah masa dalam tanda kutip seperti liar. Ya, mereka belum memiliki aturan. Ya, dan selama tidak melanggar syariat, ya, selama itu tidak melanggar norma di masyarakat, kemudian tidak membahayakan diri dan orang lain, ya, maka kita cukup mendampingi anak saja, bukan dibiarkan, didampingi. Kemudian apabila sudah memiliki perilaku kasar, kemudian menular pada yang lain, itu sudah membahayakan. Maka perlu adanya pembimbingan. Tentu saja pembimbingannya beda dengan anak sudah besar. Kalau sudah besar mungkin bisa jadi ada perintah pemukulan kalau sudah 10 tahun atau dimarahi. Tapi untuk yang masih kecil seperti ini, kita pencegahannya itu bukan dengan memarahi mereka dengan banyak mengancam, memberikan hukuman, tidak. Tentu saja dengan kelembutan-kelembutan. Ya. Apabila misal anak mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik menurut norma masyarakat setempat, itu tidak sopan. Maka jangan semena-mena terus semata-mata kita langsung, "Adik jangan bilang begini. Itu salah dan itu dosa. Awas ya kalau nanti bilang lagi seperti itu." Itu tidak tepat untuk diberikan kepada anak yang masih tufulah. Sejatinya kita bisa memberikan kata-kata yang lebih bijak sehingga tidak melukai hatinya, karena hati anak pada saat ini adalah peka. Kita mungkin bisa memberikan atau memberikan contoh tanpa adanya kita menyalahkan dia, ya. Jadi misal ada seorang adik memanggil kakaknya dengan namanya, Maka bisa seorang ibu itu untuk membenarkan, oh itu kakak namanya, ayo panggil kakak. Itu contoh-contoh yang sangat sederhana antara lain untuk meluruskan. Terus kemudian apabila dia berbuat kasar, ya, sampai memukul orang lain dan membahayakan orang lain, kita cegah. Dan pencegahannya pun juga dengan selembut mungkin, jangan sampai melukai hatinya. Bahkan kita tidak boleh menyalahkan mereka dengan kemudian memarahinya. Mungkin cukuplah ini, nanti kalau kena teman ini sakit, kalau sakit nanti keluar darahnya, kasihan. Dan dengan kata-kata yang lain yang bisa diterima oleh anak dengan tidak menyakiti hatinya. Jadi intinya pembiaran itu tidak dibenarkan dalam pendidikan. Apabila sudah menular perlu dicegah. Dan pencegahannya tentu saja melihat usia anak tadi, yaitu jangan sampai pencegahannya itu melukai hatinya. Jadi kembali ke syarat-syarat tadi, bahwa selama tidak melanggar norma di masyarakat atau syariat dan kemudian tidak membahayakan diri dan orang lain anak tersebut, maka kita cukup mendampinginya dan insya Allah itu egosentrisnya akan tuntas. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Ustaz, bagaimana dengan motifnya Ustaz? Kalau motifnya itu untuk penuntasan ego, namun ibu ini bertanya terkadang hal tersebut seperti pembiaran Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi kalau ada pembiaran di sini, berarti yang bukan masalah di anaknya, itu adalah masalah ke orang tuanya. Makanya perlu dikembali dipahamkan kepada para orang tua bahwa masa-masa ini memang masa pengasuhan yang melelahkan bagi seorang ayah dan ibu. Ya, masa-masa tufulah ini terutama masih di bawah 5 tahun. Ini masa-masa yang anak itu belum tanjis, belum mengetahui mana yang bahaya, mana yang tidak, maka butuh sekali pendampingan. Satu sisi anak perlu dituntaskan egosentrisnya. Nah, oleh karena itu maka pembiaran di sini betul-betul sangat membahayakan diri anak, karena anak belum tamyiz, bisa jadi juga membahayakan orang lain. Maka sejatinya orang tua untuk usia-usia ini itu perbanyaklah untuk di rumah bersama anak ini, atau ketika anak itu keluar untuk mengenal alam ini untuk penguatan karakter keimanan sebagaimana yang kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu dengan membersamai mereka di alam itu, mendampingi mereka, kemudian berdialog dengan mereka tanpa dibiarkan, ya, tanpa padanya pembiaran ini. Jadi demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya ibu tadi yang bertanya melalui WhatsApp. Baik, selanjutnya masih kami lanjutkan pertanyaan dari WhatsApp. Datangnya dari Bunda Aini di Jepara. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Al-Ustaz dan kru radio. Pertanyaan saya, di usia berapakah sebaiknya anak mulai diajarkan atau dikenalkan dengan ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran? Dan bagaimana tips serta triknya? Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan dari Bunda Aini yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Di usia berapa anak mulai dikenalkan dengan ibadah-ibadah wajib, ya seperti sholat dan lain sebagainya? Pengenalan ibadah itu sejak dini kepada anak, namun dengan metode-metode yang berbeda-beda. Untuk usia-usia masa egosentris ini, itu belum diperintah anak itu untuk melakukan sholat, tapi sudah dikenalkan. Ya, sudah dikenalkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering sekali mengajak anak-anak yang masih balita diajak ke masjid. Ya, tentu saja dalam hal ini ada tujuan bahwa biar anak itu mengenal sholat. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholat ketika anak umur 7 tahun, namun sebelumnya perlu dikenalkan. Bahkan ya, ketika anak berada di kandungan pun juga bisa dikenalkan sholat, karena anak berada di kandungan itu mendengar, walaupun mereka tidak bisa melihat ketika itu. Nah, mendengar itu mungkin dialog atau ucapan-ucapan, bacaan-bacaan ibunya ketika sholat itu akan didengar oleh anak. Jadi pengenalan tentang ibadah kepada anak itu sedini mungkin, hanya saja ketika masa tufulah ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan mahabbah, yaitu kecintaan terhadap ibadah. Dalam hal ini tentu saja didasari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi bukan mengenalkan di sini dengan melatih, itu beda, ya. Jadi usia 5 tahun itu kemudian kita paksakan untuk ke masjid rutin 5 waktu itu menyalahi perintah Nabi, karena Nabi memerintahkan sholat kepada anak itu 7 tahun. Namun ketika egosentris anak itu sudah tuntas sebelum 7 tahun, ya misal sebagai contoh usia 5 tahun anak itu sudah tuntas dan minta diajari sholat dan dia ingin melakukan sholat, maka ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kita fasilitasi. Enggak usah menunggu 7 tahun. Asal kecintaan kepada sholatnya sudah tumbuh atas kesadaran dia sendiri, dia ingin sholat, maka ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak tersebut ini. Jadi kapan dikenalkan itu, yaitu ketika anak itu sudah tuntas egosentrisnya, dalam hal ini adalah sudah tumbuh kecintaan atau mahabbah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru diperintahkan. Ya, diperintahkan ketika dia sudah tamyiz. Tapi apabila belum tamyiz, dia sudah tumbuh keimanannya, sudah tumbuh karakter keimanannya, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa anak itu minta sholat kita turuti. Jadi masalah kapan usianya itu adalah relatif ya. Itu banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama ya, kapan diperintah. Tapi yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintahnya kepada kita bahwa kita disuruh memerintah anak kita sholat ketika umur 7 tahun. Namun apabila sebelumnya anak sudah meminta, tidak mengapa. Demikian wa ta'ala bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Dan kami ucapkan pula terima kasih kepada penanya tadi yang bertanya, yaitu Ibu Aini di Jepara. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di live chat channel YouTube yang sudah banyak. Yang pertama datangnya dari Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara menuntaskan egosentris pada siswa SD di sekolah Ustaz, yang seharusnya belajar, namun pada kenyataannya dalam waktunya mereka para siswa maunya bermain dan bermain terus. Terima kasih Ustaz, silakan. Ya, pertanyaan dari Bapak Imam Nawawi ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Semoga Allah menjaga Bapak dalam mendidik anak-anaknya dan menjaga keluarga Bapak. Bagaimana menuntaskan egosentris anak yang sudah sekolah, terutama SD ini? Jadi kadangkala anak yang masuk ke SD itu, sebelum dia masuk SD itu, di rumah tidak tuntas egosentrisnya. Di rumah tidak tuntas egosentrisnya karena pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya. Atau mungkin sebelum SD sudah masuk ke sekolah, sudah banyak beban belajar, sehingga tersita masa bermainnya ketika masih masa-masa penuntasan egosentris. Maka begitu dia sudah masuk SD, kelas 2, kelas 3, atau bahkan sampai kelas 6, mereka masih suka bermain saja, itu sudah bukan masuk egosentris lagi, tapi masuk pada anak yang egois. Namun demikian ya, walaupun mereka itu sudah usianya sudah tamyiz dan merasa dirinya paling penting atau keakuannya itu tinggi sekali, egonya tinggi sekali, maka perlu kita mengetahui bahwa ada program yang namanya program perbaikan karakter atau recovery ya. Maka kita ulang kembali ya metode penuntasan egosentris ini, walaupun mereka sudah tamyiz ya, ada masa-masa namanya masa euforia. Ketika egosentris mereka kita tumpahkan, mereka akan menjadi tanda kutip itu liar. Namun ini sementara sampai egosentris itu tuntas, kemudian dia tamyiz, kemudian akan berpikir bahwa dia memahami tentang perasaan dan pikiran orang lain, maka dia dalam berbuka selalu banyak pertimbangan. Nah ini maka dalam menangani anak yang SD seperti ini ya, yang sudah usia SD bahkan mungkin SMP, yaitu perlu adanya recovery, yaitu pengulangan pembelajaran seperti penuntasan egosentris 0-7 tahun. Dan ini kalau hanya apa namanya dilakukan oleh satu guru untuk satu kelas yang jumlahnya sampai 30 anak, itu kerepotan. Karena penuntasan egosentris ini sebenarnya yang ideal yang melakukan adalah orang tuanya. Orang tuanya, atau mungkin dalam satu kelas itu jumlah santrinya sedikit ya. Sedikit, kemudian gurunya mampu untuk mengatasi secara personal. Itu insyaallah program recovery bisa dilakukan. Namun kalau itu klasikal, itu nanti akan menjadi berantakan kelasnya nanti. Coba bayangkan kalau 30 anak itu dituntaskan egosentrisnya semua, bisa ramai sekali nanti. Nah, maka perlu sekali peran orang tua ya, yang berada di rumah untuk menuntaskan ego anak. Ego anak sehingga mereka pada saat di sekolah itu benar-benar belajar Ya, karena mereka masa bermainnya sudah habis apabila sudah usia 10 tahun. Ini, namun kenyataannya banyak sekali mereka yang enggan untuk belajar tapi senang bermain, itu pertanda egosentrisnya enggak tuntas. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk Bapak Imam Nawawi tadi yang bertanya di live chat YouTube. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan dari live chat. Pertanyaan datangnya dari Ibu Hartati. Beliau bertanya, bismillah Ustaz, bagaimana jika anak usia 10 tahun terbiasa berbohong dan suka memanipulasi keadaan, dan saat ketahuan bahwa dia telah berbohong, dia pura-pura bingung dan tidak mengakui. Anak ini juga sering berburuk sangka. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Hartati. Silakan Ustaz. Ya. Anak suka berbohong, kalau dikaitkan dengan egosentris, ini juga antara lain penyebabnya adalah tidak tuntasnya ego anak. Anak yang tuntas egosentrisnya, dia berani mengungkapkan keadaan apa adanya. Ini karena dari kecil dia sudah terbiasa untuk mengungkapkan kalau dia enggak mau, bilang enggak mau. Seandainya nanti enggak mau kemudian ada yang protes, dia bisa membantahnya. Dia bisa berargumen. Nah, terus kemudian ditambah lagi kadangkala anak itu kalau bicara apa adanya dihukum oleh orang tua. Ya, sebagai contoh misal anak pulangnya sore, yang harusnya mungkin asar sudah pulang, ternyata dia pulangnya jam 5 sore suatu ketika itu. Kemudian ditanya, ternyata dia jujur mengaku bahwa telah bermain bersama temannya kemana gitu, sehingga pulangnya sampai jam 5 sore, kemudian dihukum. Maka ketika anak itu melakukan pelanggaran lagi ya, atau berbuat sesuatu lagi, maka muncul ketakutan, kalau aku berterus terang maka nanti aku akan dihukum lagi. Jadi sebenarnya munculnya ketidakjujuran itu karena apa? Tidak adanya pengakuan kepada anak itu, tidak adanya penghargaan kepada anak itu ketika jujur. Kita hanya menghukum mereka ketika mereka bersalah, padahal sebenarnya tidak jujurnya itu akibat dari sikap dari orang tua. Maka jangan tergesa-gesa wahai para orang tua, bahwa munculnya perilaku yang menyimpang pada diri anak itu bukan semata-mata anak itu sendiri, tapi ada sebab akibat yang sebenarnya diakibatkan oleh salah asuhan atau salah didikan yang diberikan oleh orang tua. Maka untuk mengatasi anak yang sudah 10 tahun ini masih berbohong, maka langkah yang perlu dilakukan adalah kita berusaha memberikan kepercayaan anak tersebut. Ketika suatu ketika anak itu berbuat jujur, kita apresiasi, bahkan kalau perlu diberi hadiah. Diberi hadiah. Ya. Dan kemudian kita yakinkan bahwa seandainya adik berbuat salah, kemudian mau jujur, mungkin bapak dan ibu tidak akan marah. Ya, bapak dan ibu tidak akan marah, bahkan mungkin akan diberi hadiah walaupun mungkin yang dilakukan anak itu salah. Ini, itu akan menguatkan dia bahwa aku adalah anak jujur. Dan sering sekali disebut-sebutkan pada anak tersebut bahwa anak kita adalah jujur. Oh, kamu jujur, Nak. Ya. Oh, kakak ini ternyata orangnya baik jujur. Maka pada dirinya akan mengatakan bahwa kamu orang jujur. Jadi antara penyebab utama adanya anak berbohong itu karena apa? Kalau dia persepsi anak itu, kalau dia jujur apa adanya, dia akan dimarahi atau dihukum. Dan untuk mengubah pikiran itu tidak sebentar. Ya, butuh waktu yang lama. Ya, prosesnya adalah proses recovery tadi. Yaitu jangan sampai kita menjadi seorang tua yang pemadam kebakaran. Yaitu kita akan bereaksi apabila anak berbuat salah. Tapi apabila anak berbuat benar, kita diam. Ya, kita diam. Seharusnya apabila anak berbuat benar, kita apresiasi, kita beri penghargaan. Ya, apabila anak jujur, kita hargai. Ya, walaupun mungkin hal itu sepele bagi kita, tapi bagi anak itu sesuatu yang luar biasa. Maka anak akan merasa bahwa dirinya, aku anak baik, aku anak jujur. Tapi kalau kita hanya bereaksi ketika anak itu berbuat salah, ketika dia enggak jujur, kemudian kita marah, maka dalam diri anak bahwa ayah dan ibuku sudah melabeli saya orang yang tidak jujur. Percuma aku jujur, mending aku tidak jujur saja, toh juga saya akan dituduh tidak jujur. Nah, jadi ini antara lain yang perlu dilakukan oleh orang tua, ya. Perlu adanya penghargaan pada diri anak, ya, yaitu pemberian kepercayaan pada diri anak bahwa anak itu adalah baik, ya. Walaupun yang dilakukan mungkin hanya sederhana sekali, kita apresiasi bahwa anak telah berbuat sesuatu yang luar biasa. Kalau perlu kita beri hadiah. Kemudian kita bersamai, ya, bersamai mereka dalam beraktivitas, sering diajak berdiskusi, ngobrol. Nah, sehingga insya Allah kalau sudah dekat dengan orang tua, maka sifat bohongnya itu akan hilang. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan masih dari Ibu Hartati. Pertanyaan kedua, beliau bertanya, bagaimanakah solusi terhadap anak kelas 1 SD Ustaz yang masih sulit baca tulis dan baca Al-Quran, namun dia selalu aktif bergerak dan sering mengganggu temannya, terkadang hingga sampai melakukan kekerasan Ustaz. Apa yang harus diprioritaskan terhadap anak tersebut dalam pendidikannya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, anak kelas 1 SD, ini masih pertanyaan dari Ibu Hartati. Dia tipenya adalah kinestetik, yaitu banyak bergerak, kadang melukai temannya, memukul temannya. Dia belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Perlu kita ketahui Bapak Ibu semua, anak tersebut jangan kita anggap anak bodoh atau bermasalah. Perlu kita mengenal keunikan anak. Kalau kita perhatikan bahwa anak yang kinestetik tadi, itu bisa jadi dia itu cerdasnya bukan pada otak. Ya, namanya kecerdasan itu ada tiga macam. Kecerdasan perasaan, ya, kecerdasan pikiran, dan kecerdasan fisik. Dan semua kecerdasan ini hebat. Nah, anak yang berkecerdasan perasaan dan di fisik, itu biasanya anak yang kinestetik. Ya, kinestetik banyak bergerak, dia merasakan, dan biasanya pedulinya tinggi sekali kalau dia sudah besar. Setia kawannya tinggi sekali. Mungkin pada saat kecil dia seolah-olah egois karena masa-masa penuntasan egosentris. Nah, maka kalau kita perhatikan anak yang tadi, dia cerdas di perasaan dan di fisik. Bisa jadi dia mungkin lemah di otak kiri dan otak kanannya. Dan ini tidak masalah. Sebab nanti ke depan pun dia juga bisa menggunakan kecerdasannya dia yang konsentrasinya pada perasaan dan fisik. Sebagai contoh mungkin seorang perawat, seorang relawan, ya, seorang dokter dan sebagainya, atau mungkin pelayan petugas sosial, relawan bencana alam, itu adalah orang-orang yang butuh fisik dan butuh perasaan yang kuat, ya. Ini sebagai contoh. Jadi jangan dianggap anak yang cerdas itu hanya anak yang pintar menulis dan membaca. Karena anak yang pintar matematika, cepat bisa membaca, cepat bisa menulis, ya, nilainya bagus-bagus terus, itu condong pada IQ tinggi. Sedangkan IQ itu condong pada hanya otak kiri. Otak kiri saja, padahal ada otak kanan itu baru pikiran, belum lagi nanti ada kecerdasan lain di bidang perasaan dan fisik. Jadi intinya sebenarnya secara garis besar tidak mengapa anak SD tadi, ya, dia tipenya adalah kinestetik. Insya Allah Ta'ala nanti setelah dia merasa diakui, ya, tidak dilabeli anak nakal, kemudian didampingi terus dalam aktivitasnya yang kinestetik tadi banyak bergerak, mungkin bisa jadi kita ikutkan latihan bela diri biar energinya tuntas di situ. Dan sering sekali orang-orang itu mengatakan anak yang seperti ini itu anak yang kelebihan energi. Energinya harus ditumpahkan. Dia selalu bergerak, bergerak, dan bergerak. Nah, maka janganlah kita anggap dia nakal. Karena memang itulah kecerdasan dia. Yang suatu saat kelak nanti, keterampilan dia atau kecerdasan itu akan digunakan berperan dalam masyarakat atau dalam peradaban ini. Jadi, cukuplah orang tua mendampingi, mengakui kehebatannya, ya, pada saat dia bergerak, lincah, dan sebagainya. Kemudian kita apresiasi. Jangan selalu kita berpikiran negatif tentang gerakannya itu. Nanti anak akan merasa dirinya dianggap bermasalah dan itu akan mengganggu perkembangan anak. Jadi apresiasi dia bahwa dia hebat. Jangan sungkan-sungkan atau kita pelit atau kikir untuk memuji mereka. Walaupun mungkin dia gak bisa membaca menulis, tapi ada yang lain. Sebagai contoh mungkin dia peduli sama temannya, mau berbagi, kita apresiasi. Masya Allah, anak Abi atau anak Umi baik sekali mau berbagi, besok berarti pintar sedekah, ya. Itu berarti menandakan bahwa kita percaya pada dia dan dia merasa dipercayai. Kalau anak sudah merasa dipercayai, maka dia akan lebih percaya kepada orang tuanya dan itu akan lebih menurut. Tapi kalau kemudian kita hanya melihat kurangnya saja, dia enggak bisa menulis itu saja, terus kemudian bisa konsentrasi itu, padahal dia empatinya tinggi sekali, peduli sama temannya, mungkin fisiknya yang lincah, tidak kita hargai, ya, dia merasa dirinya nakal dan akhirnya benar-benar bagi kita dia betul-betul anak nakal itu, padahal sebenarnya tidak. Demikian wa ta'ala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian jawaban dari Al-Ustaz. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tadi Ibu Hartati yang bertanya. Baik, masih dari live chat YouTube. Selanjutnya datang pertanyaan dari Ibu atau Umi F. Mila. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah membersamai penuntasan egosentris pada anak yang berkebutuhan khusus Ustaz, di mana tumbuh kembangnya anak tersebut tidak sesuai dengan usianya, bahkan jauh sekali dari usianya. Silakan Ustaz. Ya. Ini tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya di dalam konsep pendidikan berbasis karakter ini, karakter nabawiyah ini, semua anak hebat. Berdasar pengamatan kami bahwa anak yang memiliki berkebutuhan khusus, dia akan memiliki kelebihan bidang lain. Namun memang di dalam pendidikan mereka ada pengecualian yang kadangkala fasenya, ya, fase perkembangannya itu tidak sama dengan anak-anak yang lain. Bisa jadi anak-anak yang lain itu 7 tahun sudah tuntas egosentrisnya, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kadangkala sampai 10 tahun itu belum tuntas egosentrisnya. Tentang batasan-batasan usia tadi, fase-fase itu sebenarnya adalah ikhtilaf para ulama. Yang jelas tentang didahulukan penuntasan egosentris itu adalah keniscayaan. Jadi ada urutan, karena penuntasan egosentris itu terkait dengan akidah sebenarnya, dan itu terkait dengan keimanan. Padahal sebagaimana telah kita ketahui, kita pendidikan yang utama pada anak kita adalah iman dulu sebelum Quran. Jadi iman dulu sebelum ilmu, adab dulu sebelum ilmu. Maka walaupun usianya sudah 10 tahun dan itu masa penuntasan egosentris belum tuntas, kita tuntaskan dulu tidak masalah, ya, sampai dia betul-betul mungkin merasa tuntas, kemudian baru dia mulai tamyiz. Nah, kemudian pendidikannya kemudian masuk ke fase tamyiz. Jadi tetap kita mengistimewakan mereka. Tugas kita kepada anak ABK itu bukan selalu konsentrasi pada kekurangannya, tetapi kita berusaha menggali apa potensinya. Banyak sekali orang yang dikatakan berkebutuhan khusus ternyata brilian dan luar biasa hebat di bidang yang lain yang orang lain gak memiliki. Ini banyak sekali orang-orang yang mungkin pandangannya tidak normal, pandangannya itu tidak jelas, atau mungkin bahkan sampai buta, tapi dia sangat cerdas di bidang otaknya sehingga mudah sekali menghafal Al-Quran. Ada yang orang mungkin tubuhnya kecil sekali, tidak bisa berkembang, bahkan jalannya pun mungkin pakai kursi roda, namun di sisi lain dia menjadi ahli IT dan menjadi sukses walaupun mungkin fisiknya lemah. Jadi kita berhusnudzon kepada Allah. Sebenarnya ya, kalau kita kembali kepada pendidikan berbasis fitrah, berbasis karakter nabawiyah ini, itu tidak ada anak berkebutuhan khusus karena semua anak adalah hebat. Maka dalam membersamai anak yang ABK, yang kita sebut ABK ini, kita konsentrasi penuh, berusaha sekuat tenaga untuk menemukan potensinya. Sebagai contoh, pernah suatu ketika menghadapi seorang anak yang dia bicaranya itu tidak seperti teman yang lain. Dia sudah kelas 6 SD waktu itu. Bicaranya tidak jelas, ya, tidak sebagaimana teman-teman yang lain. Sekilas kita lihat bahwa dia memiliki kekurangan. Ternyata setelah digali potensi-potensinya, dia ternyata tipe orang yang cerdas, jenius, memiliki otak yang luar biasa. Akhirnya terkait dengan matematika dan sebagainya dia hebat itu. Hanya saja lemah dalam berbicara. Maka kita konsentrasi pada kehebatannya. Ya, kalau kita hanya konsentrasi pada kesalahannya atau kekurangannya, ya kita selalu dalam kegelapan. Karena kalau kita dalam gelap, yang kita bahas jangan gelap, yang kita bahas adalah cahaya atau potensi. Maka munculnya cahaya itu otomatis gelap akan hilang. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tadi ibu yang bertanya, yaitu Ibu F. Mila. Baik, selanjutnya pertanyaan mungkin yang terakhir Ustaz, datangnya dari channel Semoga Bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Umu Ishka dari Sekolah Tahfidz Ibnu Mas'ud Tangerang. mau bertanya Ustadz, bagaimanakah penuntasan egosentris pada anak yang sudah beranjak dewasa? Silakan Ustadz. Ya. Bagaimana penuntasan egosentris pada anak yang sudah dewasa? Ini pertanyaan dari channel Semoga Bermanfaat dari Umu Iska. Contoh anak yang sudah SMA, ternyata masih egoisnya luar biasa. Padahal SMA itu sudah masuk dewasa, dan orang yang sudah dewasa harusnya mengerti perasaan orang lain, mengerti pikiran orang lain. Ketika dia berbuat sesuatu, dia akan mikir kira-kira apa efek pada orang lain. Dia tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Namun fakta sekarang banyak sekali anak-anak yang sudah SMA, yang sudah balig, mereka masih egois. Nah, kalau masih kecil namanya egosentris, tapi kalau sudah besar mereka menjadi egois. Caranya bagaimana? Kalau ternyata itu adalah sudah dia menyadari akan kekurangannya, maka cukup melakukan tazkiyatun nufus, ya, penyucian diri, ya, memaafkan masa lalu, memperbaiki diri dengan muhasabah. Ini bisa, atau terjadi pada orang tua, ya. Orang tua sudah punya anak tapi ternyata egoisnya tidak hilang karena masa kecilnya kurang bahagia. Ya, akibat egosentris masa kecil tidak tuntas. Akhirnya trauma itu ada pada pikirannya dan akhirnya dilampiaskan kepada anak-anaknya. Ini sebenarnya adalah egois yang dimiliki orang tua akibat egosentris ketika kecil tidak tuntas. Nah, bagaimana? Itu tadi yang bisa menghilangkan itu adalah orang tua itu sendiri. Itu orang tua menyadari, ya, dengan nasihat-nasihat diberikan oleh saudaranya atau siapa saja, maka bahwa ini adalah penyakit hati saya dan saya harus menghilangkannya. Sebab menghilangkan penyakit itu harus tahu penyakitnya. Kita ingin menghilangkan penyakit egosentris atau egois pada orang tua, maka orang tua harus menyadari bahwa dalam hatinya itu ada sifat egois. Kalau tidak menyadari ada sifat itu, ya gak bisa sembuh penyakitnya. Karena penyakit akan sembuh apabila yang punya penyakit itu sudah tahu, sudah kenal penyakitnya, maka akan tahu obatnya itu. Ini. Nah, kemudian untuk anak SMA bagaimana? Kita bantu karena mereka masih bersekolah. Nah, cara membantunya bagaimana? Yaitu kita berikan empati kepada mereka, bukan dibiarkan seperti anak kecil berbahaya. Ya. Jadi sudah bukan penuntasan egosentris di sini. Ya, karena egosentris itu hanya untuk usia tufulah. Tapi kalau sudah besar sudah berupa egois, maka caranya adalah kita memberikan empati kepada mereka dengan kedekatan kepada mereka, ya, sehingga mereka mau bercurhat kepada kita tentang masa lalunya. Sebab kalau mereka mau bercerita tentang masa lalunya yang menyakitkan dia, yang membuat dia trauma, itu sudah mulai melegakan dia, ya, hatinya akan mulai lega, detoksnya atau racun-racun psikisnya sudah mulai tumpah. Maka makin banyak orang itu bercerita atau berkeluh kesah atau curhat kepada seseorang, maka itu akan lebih berkurang masalah-masalahnya atau trauma psikisnya. Sampai mereka curhat seperti itu, kalau sudah curhat kita gali potensi dia, ya. Kalau kita gali potensi dia, semua anak yang diakui, yang merasa diberi kepercayaan, dia akan merasa dirinya baik dan akan menjaga kepercayaan tersebut. Tapi kalau orang tua tidak memberikan kepercayaan kepada anak, selalu dicurigai, seolah-olah bahwa anak itu selalu condong kepada kejelekan, sedikit berbuat salah kemudian dicela, seolah-olah akhirnya anak merasa bahwa yang dilakukan semuanya adalah salah di mata orang tua, ini akan menjadikan masalah untuk penuntasan egosentris atau egois ini. Makanya langkah yang pertama tadi empati sampai segitu, kemudian akhirnya dikuatkan potensinya. Setelah itu kemudian kita arahkan pada penguatan potensi tersebut. Akhirnya anak merasa hebat, ya, sebab semua anak itu memiliki potensi. Banyak sekali anak yang bermasalah, baik masalahnya itu karena mungkin dia terlalu banyak aktif sehingga banyak melukai temannya atau bertengkar atau sering sekali berantem dengan temannya, atau mungkin karena dia kurang percaya diri sehingga dia tidak tahu sebenarnya masa depannya ingin jadi apa, ya, ingin jadi apa. Sebagai contoh, anak SMA ditanya kelas 3 atau kelas 12, nanti setelah lulus mau kemana? Kalau dia mengatakan bingung, itu berarti memang rasa percaya dirinya gak ada. Kurang pede dia untuk hidup, menghadapi hidup nanti. Padahal seharusnya 10 tahun itu kan sudah penjurusan. Seharusnya dia mau lulus SMA masih bingung. Atau mungkin seseorang yang sudah kuliah mau semester akhir S1 sebagai contoh, kita tanya nanti setelah lulus mau kemana, dia masih bingung juga, masih ragu tentang potensinya. Ini pertanda bahwa dia gagal menemukan dirinya. maka kita bantu untuk menemukan dirinya sampai dia percaya diri, dan insya Allah itu rasa-rasa egoisnya itu mulai luntur. Jadi sifat egois sebenarnya adalah untuk menutupi rasa rendah diri sebenarnya. Ya, jadi orang egois sebenarnya merasa dirinya tidak mampu, akhirnya dia egois. Tapi kalau dia merasa dirinya mampu, maka insya Allah rasa egoisnya akan berkurang. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Dan kami ucapkan pula terima kasih kepada Mas Harun yang sudah menyapa kami di live chat YouTube, serta Bapak Puji Esmoy dari Tangerang. Terima kasih Bapak yang telah mengirimkan komentar positifnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Ustaz, silahkan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Ya, dari kesimpulannya tentang egosentris ini, itu penuntasannya ada batasnya, yaitu 7 tahun. Jangan sampai dia ketika anak sudah tamyiz masih egosentrisnya enggak tuntas, akan jadi egois dan itu bermasalah. Ya. Menjadi bermasalah karena 7 tahun sudah bersosial. Kalau sudah bersosial anak masih egois, itu akan membahayakan dan akan merugikan orang lain. Akhirnya dia enggak beradab. Padahal 7 tahun sudah mulai dilatih adab. Ya, sudah mulai diperintah sholat. Nah, ini jangan sampai kita memaknai egosentris ini sampai anak itu dewasa nanti kebablasan. Ya, ada waktunya start up ketika umur 10 tahun itu sudah enggak ada egosentris lagi di situ. Ya, makanya mumpung mereka kecil, ya, tuntaskanlah egosentris mereka. Ini adalah kesempatan emas kita untuk mendidik mereka ketika mereka kecil. Ya, sehingga mereka apabila berdoa kepada kita, Rabbirham huma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku waktu kecil. Kecil antara di sini ya ketika mereka tufulah ini, antara lain kita bersusah payah berlelah-lelah mendidik mereka. Harapan kita adalah doa mereka akan sampai pada kita, karena memang kita yang mendidik mereka, bukan orang lain, bukan sekolah yang mendidik anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua yang dapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka marilah wahai para orang tua, mumpung anak-anak masih kecil, tuntaskan egosentris mereka. Selama tidak membahayakan dirinya dan orang lain, kemudian tidak melanggar norma di masyarakat, ya, kemudian tidak menular-nular kejelekannya pada orang lain, ya, kita fasilitasi, kita dampingi. Insya Allah tidak mengapa, sebab nanti begitu dia tamyiz, dia akan mulai paham. Ya, secara sunatullah dia berkembang, ada karakter perkembangan. Ketika dia tamyiz, dia mulai bernalar. Setelah bernalar, dia akan tahu pikiran orang lain, dan sifat egosentris ini akan mulai berkurang. Sejalan dengan perkembangan anak, bertambahnya usia akan bertambah nalarnya dan egosentrisnya makin berkurang. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau ditutaskan egosentris ketika kecil akan seumur hidup akan menjadi seperti itu, menjadi liar. Insya Allah Ta'ala tidak. Kita perlu meyakini bahwa ada karakter perkembangan, ada fase perkembangan pada diri manusia, dan itu disebutkan nas-nas di Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu dari anak pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya dan dosa-dosa para pendengar semuanya, dan selalu membimbing kita untuk selalu benar menempuh jalannya, baik dalam pendidikan anak-anak kita maupun kehidupan kita secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati majelis kita ini. Dan mudah-mudahan yang bisa disampaikan ini bermanfaat, ya, bagi kita semua di dunia ini dan di akhirat kelak. Dari saya cukup sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.